Busy Mix. Su pernah bilang kalau sayang jangan kau hilang. Su tahan kau tapi kau pilih pergi go. Kau tambah lain no. Diam-diam simpan dia baru kau kas tinggal sa. Rasakan itu siapa suruh mau kas putus. Lanjut su dengan dia biar kau mampus. Kau su luka kau sudah rasa pamo urus. Sapu cinta dan su tunggu sayang sa. Su go go, sekarang su baku unfollow. Su tara bisa sa hello, dengar kau jarang di follow. Oh, kau dapat itu kasihan, ambil kopu bagian. Kau jadi pelampiasan, terima sudah kenyataan. Kemarin kau lupa sa, sampai kau kas luka. Tak tumbuk di dada, anyway. Kau suluda, kau su rasa dia to, enak to. Dia mo, kau juga su bodoh. Makan kopu rakus to. Rasakan itu siapa suruh mau kas putus. Lanjut su dengan dia biar kau mampus. Kau su luka kau sudah rasa pamo urus. Sapu cinta dan su tunggu sayang sa. Su jalan terus. Kau lucu ke pinggir, kau parah. Kau su kecap, kecap, kecap. Dapat isap turun naik. Selan mantap, mantap, mantap. Kau su viral nama naik. Let it go, terada kau satra galo. Yeah. Cara buka cuma kau. Yeah. Persetan juga dengan kau. Sekarang terima resiko. Sekarang kau tak gale, tara bisa bale. Karena sasu hore, dan kau masih dapat bore. Jangan terlalu pede, jadi kau stop kas kode, kode. Kau atur, mana yang kau suka toh kau hambur. Barang kau semuramu, jangan ganggu sal lagi. Satra kena kau lagi. Rasakan itu, siapa suruh mau kas putus.